Tessa, tú te has... بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwani fiddin rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Pembahasan kita masih bab manjahada syai'an min asma minal asma'i was sifat. Bab yang berkaitan tentang mereka yang ingkar terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran kita Kitab Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan athar Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadithun nas bima ya'rifun aturiduna an yukadaballahu wa rasuluh. Sampaikan kepada manusia dengan apa yang mereka pahami, mereka mengerti. Apakah kalian menginginkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu didustakan? Kemudian juga asar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah, annahu ra'a rajulan intafada lamma sami'a hadithan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat istinkaran lidhalik. Beliau melihat seseorang yang intafada, yaitu irta'ada, bergetar, ya, ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sifat, yaitu pengingkaran terhadap yang menyebutkan hadis tersebut. Ya, seolah-olah enggak usah ajarkan ini, enggak usah ajar yang lain saja. Baik. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, ma faraqu haula. Apa yang ditakutkan oleh mereka itu? ya. Yajiduna riqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihihi. Mereka mendapatkan riqah, itu al-qabul, yang berkaitan dengan muhkam, dan mereka yahlikun, binasa ketika mendapatkan ayat-ayat mutasyabihat. Sebelumnya kita sudah menyebutkan apa kaitan dari asar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan asar Ali yang berkaitan dengan bab kita pengingkaran terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita akan mengulang kembali membacakan dari kalamnya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala fi kitabihi Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil athar, makna global terhadap athar ini, yaitu athar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yunkiru Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala unasin mimman yahduru majlisahu min amatin nas yahsulu minhum khawfun indama yasma'una shay'an min ahadithis sifat wa yarta'iduna istinkaran lidhalika. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengingkari terhadap orang-orang yang hadir, di antara yang hadir di majelis beliau, ya, dari amatun nas, kebanyakan manusia, umuman manusia, artinya siapa? Anonim. Ya, bukan murid beliau yang ma'ruf. Ya, tiba-tiba, ya, artinya orang hadir majelis kebetulan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu membicarakan tentang yang berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka ada di antara mereka yang yarta'id, yang bergetar takut mendengar perkara tersebut. Yahsulu minhum khawfun, mereka ketakutan. Hina yasma'una syai'an min ahadithis sihat, ketika mendengar hadis atau sesuatu yang berkaitan dengan hadis-hadis sifat. Wa yarta'iduna istinkaran lidzalik, ya, dan yarta'idun, mereka bergetar mengingkarinya, ya. Wallahu a'lam, mengingkari di sini bisa mengingkari Ibnu Abbasnya kenapa berbicara tentang hadis tersebut, atau yang diingkari, ya, hadisnya, ya. Lebih mungkin kalau kita lihat konteksnya adalah pengingkaran kenapa Ibnu Abbas membahas perkara tersebut di majelis. Baik. Falam yahsul minhumul imanul wajib bima sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arafu ma'nahu am lam ya'rifu. Ya, falam yahsulil imanul wajib, dan mereka tidak tidak terdapat pada mereka ketika mendengar hadis sifat tersebut keimanan yang wajib, ya, terhadap apa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara muqtada, ya, muqtada syahadati anna Muhammadir Rasulillah, konsekuensi kita bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan, percaya terhadap apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya terhadap apa? Percaya dan beriman terhadap apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika kita mendapatkan suatu hadis dan hadis tersebut sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk beriman, ya, membenarkan. Kalau itu berkaitan dengan apa? Khabar, informasi, ya. Apakah yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi pada zaman dahulu, kisah-kisah yang terjadi pada zaman dahulu, atau yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya, tentang apa yang terjadi menjelang hari kiamat, terjadi ketika hari kiamat, ketika sudah kita memasuki alam akhirat, apa yang terjadi di situ. Ketika itu sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita imani, kita yakini. Itu sikap seorang muslim, seorang mukmin yang bersyahadat. Dia mendeklarasikan dari lisannya, artinya harusnya diikuti dengan hatinya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau betul keimanan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita imani. Ya, dari khabar-khabar, informasi yang beliau sampaikan. Termasuk yang berkaitan dengan apa? Dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, imani dulu. Bimalam ya'rifu ma'nahu atayt. Arafu ma'nahu am lam ya'rifu. Apakah mereka memahami maknanya atau tidak? Imani dulu. Ya. Kalau memang terbatas keilmuannya, apalagi kalau kita misalnya orang ajam, ya, terbatas keilmuan kita tentang bahasa Arab, ya, kita imani dulu. Ya, sembari kita mempelajari, tapi imani dulu setiap informasi dari Rasulullah SAW yang sahih itu, imani terlebih dahulu. Ya, paham ya? Fataraku ma wajib alaihi minal iman. Bima lam ya'rifu ma'nahu min al-Qur'an wa huwa haqqun la yartabu fihi mu'min. Maka mereka meninggalkan apa yang wajib bagi mereka berupa keimanan terhadap apa yang belum mereka pahami, belum mereka, bukan tidak bisa dipahami, tapi belum mereka pahami. Ya. Belum mereka pahami. Warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullun min indi rabbina. Orang-orang yang kokoh keilmuannya, ya, mereka mengucapkan amanna bihi, kami beriman padanya. Semuanya baik itu ayat-ayat yang muhkam yang jelas maknanya, ataupun ayat-ayat yang mutasyabih yang belum jelas maknanya bagi sebagian orang atau bagi dirinya. Ya, karena kalau antum, sebenarnya kita sudah pelajari ini di usul tafsir, ya, bahwasanya ayat-ayat mutasyabih yang belum jelas maknanya, ya, kebanyakannya itu adalah mutasyabih yang nisbi, yang relatif. Bukan ayatnya yang tidak bisa dipahami, tapi ilmu kita yang belum sampai untuk memahami. Ya, mutasyabih bagi diri kita, bagi orang yang keilmuannya di atas kita, muhkam. Ya, mutasyabih mungkin pada bagi diri dia, tapi orang yang di atasnya lagi muhkam. Mutasyabih bagi ulama yang lain, tapi mungkin bagi ulama yang lain muhkam. Ya, tapi bagaimana sikap rasikhuna fil ilmi pada ayat mutasyabih yang dia belum mengetahui maknanya, ya, dengan jelas masih ada kerancuan. Amanna bihi kullun min indi rabbina, selesai. Kami beriman padanya, semuanya dari Rabb kami. Ya, bukan mempertanyakan, bukan mengingkari. Ya, masa ayat tanya kayak gini, kalau begini akan begini, bukan demikian. Ya, itu adalah pekerjaannya orang-orang yang fi qulubihim zaid, yang dalam hatinya terdapat az-zaid, kecenderungan terhadap kesesatan. Ya, mencari-cari apa? Mencari-cari fitnah, mencari-cari takwilnya. Tetapi rasikhuna fil ilmi, ketika mendengar ayat, mendengar hadis yang sahih, imani. Ya, dap sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imani. Ya. Wa huwa haqqun la yartabu fihi mu'min. Karena itu adalah hak, benar. Kalau itu sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang mukmin tidak akan meragukannya. Kembali kepada apa? Ar-rasikhuna fil ilmi tadi. Kalau mereka kokoh keilmuannya, keimanannya. Ya. Qasdumul haq, maksud tujuan mereka adalah mencari al-haq. Bukan mencari fitnah. Bukan mencari, ya, celah-celah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dianggap mungkin kelemahan dalam ajaran Islam. Enggak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dhum yahmiluhu ala ghairi ma'nahu alladhi aradahu Allah fayahliku bidzalik. Sebagiannya membawa ayat-ayat tadi, ayat-ayat al-asma wa sifat yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah kepada selain makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasul, dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka binasa dengan sebab itu. Ditakwil, ditahrif, diselewengkan maknanya. Ya. Oh, ini maksudnya bukan ini. Tapi maksudnya adalah ini. Dari mana mereka tahu? Maksudnya itu adalah bukan zahir makna. Ya. Apakah ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya, ya, makna dari ayat-ayat al-asma wa sifat bukan zahirnya, tapi ada maksud yang lain, makna yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman contohnya ketika ada maksud yang lain. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ya. Mereka inilah yang mendapatkan keamanan, mereka mendapatkan hidayah. Zahir ayat, kezaliman di situ adalah kezaliman apa saja. Ya, karena dia datang dalam bentuk nakirah, ya, didahului oleh nafi, tufidul umum. Para sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah?" Siapa di antara kita yang tidak mendzalimi dirinya? Ya enggak ada, kita pasti berlaku zalim terhadap diri kita, terhadap orang lain, karena kita manusia lemah. Enggak ada yang selamat dari ayat ini. Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makna ayat ini. Ya? Awa sami'tum qala al-'abdu salih. Tidak akan mendengar perkataan hamba Allah yang salih yaitu Luqman al-Hakim. Ya. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun 'adzim. Ya, bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Yaitu kesyirikan dalam kezaliman yang dimasukkan dalam ayat tadi adalah kesyirikan. Nah, ada keterangan dari Rasulullah SAW menjelaskan maknanya. Ya, karena itu kita mengikuti tafsir Rasulullah. Kalau memang ada keterangan maknanya, kalau enggak ada, ya la zahir ayat. Karena itu yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Para sahabatnya menyampaikan kepada murid-muridnya, para tabi'in, para tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in. Demikian adanya. Ya sudah kita imani apa adanya. Ya. Kalau kita belum tahu maknanya, ya sudah imani dulu. Sambil belajar. Ya, sambil belajar. Ya. Sambil kita mempelajari dari para guru-guru kita, masyayikh kita, kitab-kitab mereka, ya dijelaskan di situ. Oh, maksudnya ini adalah ini. Baru kita paham. Ya, barakallahu fikum. Qala munasabatul asar lil bab. Apakah hubungan asar yaitu asar Ibnu Abbas dengan bab? Ba'da ma dzakara al muallifu Asara Ali radhiyallahu anhu alladhi yadullu ala annahu la yanbaghi tahdithun nas bima la ya'rifun dhakara hadha al-athar alladhi yadullu ala anna nusus as-sifati laysat mimma yunha 'an at-tahdith bihi. Ya, setelah al-muallif menyebutkan asar Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hadithun nas bima ya'rifun, sampaikan manusia apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami. Ya. Yang menunjukkan bahwasannya tidak sepatutnya menyampaikan pada manusia apa yang belum mereka pahami. Kemudian setelah menyebutkan asar Ali, al-muallif menyebutkan asar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang menunjukkan bahwasanya nas-nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak termasuk dari yang dilarang untuk disampaikan. Tidak termasuk pada asar Ali tadi, hadithun nas bima ya'rifun. Apakah termasuk menyampaikan al-asma wa sifat? Tidak. Sampaikan, ajarkan. Kenapa? Ya salah satunya dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis yang sahih, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang kita ibadahi, yang menciptakan kita. Ya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih patut untuk kita pelajari, kita kenali, kita pahami lebih daripada kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita beribadah kepadanya. Ya. Yang kita tundukkan diri-diri kita kepadanya. Ya, kita mengetahui sifat-sifat Allah, harusnya mempelajari. Ya. Dan berapa banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan itu. Ya, memerintahkan kita untuk mempelajari, mengilmui akan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. bal yanbaghi dhikruha wa i'lanuha. Ketika kita katakan bahwasanya perlu diajarkan, itu juga sesuai mustawanya, sesuai tingkatannya. Ya. Kalau memang kita berhadapan dengan ya, masyarakat pada umumnya, sampaikan ayat-ayat hadis, ayat-ayat sifat, ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat. Selesai, sederhana saja sudah. Tidak perlu kita membahas rudud, bantahan-bantahan, ya, perkataan ahlul bidah tentang ini, kemudian bantahan ahlul sunnah, bantahan mereka lagi, dibantah lagi, tidak. Ya, ada tingkatannya. Ya, barakallahu fiik. Ya, seperti yang diajarkan misalnya, ya, fikih al asma al husna, mukhtasar al asma al husna, wah itu sudah paling nikmat sudah. Ya, sederhana, insya Allah kita tahu nama Allah ar-Rauf ar-Rahim, kita tahu maknanya ar-Rauf maknanya apa, ar-Rahim maknanya apa, al-Alim maknanya apa. Ayo, sudah cukup bagi kita. Qala falaysa falaysa istinkaru ba'dhin nasi laha bimani'in min dikriha. Dan tidaklah pengingkaran sebagian orang itu sebagai penghalang untuk kita menyebutkannya. Ya, secara umum kita sampaikan, ya, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Apalagi kalau kita mengajarkan tafsir Al-Quran mali, ya, dipenuhi dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Al-Quran. Ya, ayatul kursi, a'zamul ayah. Apa isinya? Isinya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, surat Al-Ikhlas. Ya, ta'dilu thulutsal Quran. Apa isinya? Isinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sampaikan. Ya, kita sampaikan secara sederhana apa yang dipahami, dengan cara yang dipahami oleh orang-orang. Sudah itu cukup insyaallah taala. Ya, karena yakinlah itu pasti sesuai dengan fitrah mereka. Ya. Dari dulu kita menghafalkan, ya, perasaan dari kecil kita menghafalkan Al-Fatihah, ayatul kursi, ya, Al-Ikhlas apalagi. Ya. Kita tahu artinya qul huwallahu ahad, Allah yang Maha Esa, Allahu Samad. Ya, Allah kepada kepadanya lah kita tempat kembali, kita bersandar. Ya, enggak ada kita mempertentangkan itu. Kita terima karena memang sesuai dengan fitrah kita. Ya. Allah di atas itu kayaknya kita enggak tahu kapan kita belajar, kita mustakir indana, di dalam hati kita, dalam keimanan kita, Allah di atas. Kapan kok tiba-tiba ada informasi Allah itu dari mana-mana? Dari luar tadi datangnya. Ya. Sallallahu alaihi. Ya Rasulullah alaihi. Antum tanya anak kecil di mana Allah, enggak akan dia jawab di mana-mana. Ya. Tanya yang katanya dokter, profesor, belat-belit jawabannya. Rasulullah ya. Famazalal ulama qadiman wa hadisan yaqrauna ayati sifat wa ahaditsaha bihadratil awam wal khawas. Ya, dan para ulama, ya, dahulu dan sekarang, mereka terus menyampaikan, membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat, begitu juga hadis-hadisnya, ya, dengan kehadiran orang-orang awam ataupun khawasnya, orang-orang khususnya. Baik. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Ar-Rahman ankaru dhalika fa anzalallahu fihim wa hum yaghfuruna bi Rahman. Ketika jadi athar yang terakhir, ketika Quraisy mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ar-Rahman, ini sudah kita singgung di ayat yang pertama, wahum yakfuruna bi Rahman, ketika perjanjian Al-Hudaibiyah, ya, yaitu siapa? Suhail bin Amr kalau tidak salah. Ya, Suhail bin Amr. Ankaru dzalik, mereka mengingkarinya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan pada mereka wahum yakfuruna bi Rahman, mereka ingkar terhadap Ar-Rahman. Pengingkaran bukan kepada zatnya tetapi namanya. Bagaimana kita singgung? Kita baca kalamnya Syaikh Shalih Al-Fauzan. Yadhkurur Rahman yakni hina kataba bismillahirrahmanirrahim fi sulhi Al-Hudaibiyah. Ya. Yaitu ketika Rasulullah SAW menulis, yaitu memerintahkan untuk menulis pada perjanjian Al-Hudaibiyah bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail, mereka tidak kenal. Ya, faqalu amma Rahman falana'rifu wala nadri mar Rahman. Adapun Ar-Rahman kami tidak mengetahuinya. Ya. Enggak tahu kita apa itu Ar-Rahman. Mereka tidak mengenal, mengingkari. Dan mereka mengingkari karena mereka juga enggak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengenali Allah saja, maka mereka mengatakan wala naktub illa bismika Allahumma. Tidaklah kami menulis kecuali bismika Allahumma. Ya, dengan namamu ya Allah. Fayakunu hada huwa sababa nuzulil ayah. Maka ini adalah sebab turunnya ayat, disebutkan yang berkaitan dengan perjanjian Al-Hudaibiyah. Wakila, dan disebutkan juga tentang turunnya ayat ini, qalu dhalika hina sami'ur rasul rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi sujudihi wa yaqulu ya rahman ya rahim. Mereka mengatakan demikian ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika sujudnya menyeru ya rahman ya rahim. Apa kata orang-orang musyrikin? Faqalu hadza yaz'umu annahu yad'u wahidan wa huwa yad'u itsnain Ar-Rahman Ar-Rahim War-Rahim. Kata mereka, ya, kepada tentang Rasulullah SAW, hadza, orang ini mengklaim, yaitu Rasulullah SAW, dia mengklaim bahwasanya dia beribadah berdoanya kepada yang satu saja. Tetapi nyatanya dia menyeru kepada yang menyeru dua. Menyeru kepada Rahman, menyeru kepada Rahim. Ya. Ya, subhanallah. Kalau kita belajar yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat ini, ada di antara ahlul bidah dengan sebab yang sama menolak. Dia mengatakan ta'addudul asma ya dulu ala ta'addudul musamma. Banyaknya nama menunjukkan banyaknya yang zat yang mendapatkan nama tersebut. Allah ya Allah, Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim, As-Sami ya Sami. Beda adatnya kalau begitu. Banyak jadinya. Ternyata itu sama dengan pemikiran orang-orang musyrikin. Ya. Padahal dalam hadis jelas innalillahi tis'an wa tis'in asman. Allah memiliki 99 nama. Siapa memiliki nama 99 nama itu? Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada satu zat yaitu Allah Subhanahu wa taala al-musamma wahid. Nama yang mendapatkan nama tersebut satu zatnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Tapi namanya banyak. Menunjukkan keagungan yang memiliki nama yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena setiap nama mengandung sifat yang agung, yang sempurna. Tapi ada sekali lagi dari ya, ahlul bidah yang mengatakan kalau kita menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, ya menunjukkan Allah lebih dari satu. Karena tadi kata mereka, banyaknya nama menunjukkan banyaknya zat yang diberikan mendapatkan nama tersebut. Ya. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya, padahal ya itu jelas sekali, enggak mesti yang seperti itu. Ya. Orang saja bisa mendapatkan banyak nama. Terkadang dia dipanggil ini, terkadang dia dipanggil itu. Namanya satu. Terkadang dia dipanggil lakopnya, terkadang dia dipanggil kunyahnya. Masyaallah lah ya. Ya. Qala wa hadha sababun akhar linuzulil ayah wala mani an tanzilal ayatu li sababain aw aktsar. Ini adalah sebab lain akan turunnya ayat dan tidak masalah, tidak mengapa. Ayat itu turun dikarenakan dua sebab. Bisa jadi turun lagi ayat dengan sebab yang lain, enggak masalah, atau lebih dari dua sebab. Wa taqaddamat hadhihi al-ayah wa ma yata'allaqu biha fi awalil bab. Adapun ayatnya wa hum yakfuruna birrahman sudah kita bahas pada awal bab ini. Wallahu ta'ala alam. Selesai kita dari pembahasan bab ini, tinggal insyaallah ta'ala kita menyebutkan al-masail yang berkaitan dengan bab ini, setelah itu masuk pada bab yang berikutnya. Naktafillahuna subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.